Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahasanya marah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari melewati bimra'atin seorang perempuan. Tabaqi 'inda qabrin, yang sedang menangis di sisi pusara satu kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau menjauh dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidaklah mendapatkan musibah seperti yang aku rasakan. Ya, demikian perempuan tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan walam ta'rifhu, karena dia tidak tahu kalau dia sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi pergi, faqilalaha, maka ada orang yang memberitahu perempuan ini, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tadi yang menegurmu adalah Nabi, kenapa engkau demikian lancang mengatakan sana pergi, engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpaku. Tentu itu satu bahasa yang sangat kasar. Maka setelah tahu dan sadar kalau tadi dia berbicara dengan Nabi, fa'atat, maka datanglah perempuan itu tentu tergopoh-gopoh bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di dekat pintu rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin, maka di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada security, tidak ada satpam yang mengatur orang yang bertamu. Faqala, maka perempuan tersebut yang nampaknya minta izin untuk ketemu dengan Nabi, setelah itu mengatakan, lam a'rifka, wahai Nabi, aku tadi berkata yang kasar semacam itu karena aku tidak mengenal, tidak tahu kalau dialah engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu yang berpahala adalah sabar pada benturan yang pertama. Muttafaqun alaih, dihadkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Muslim, tabaki ala sobin laha, perempuan tersebut menangis terseduh-seduh karena menangisi anaknya yang meninggal dunia. Penjelasannya di sini penulis Riyadhus Shalihin mengatakan dalam hadis yang dia nukil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi melewati seorang perempuan yang ada di dekat pusara makam seorang anaknya yang masih kecil yang meninggal dunia. Dan perempuan ini sangat mencintai anaknya tersebut dengan huban syadidan, dengan rasa cinta yang sangat besar. Maka dia pun tidak kuasa menahan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya untuk akhirnya karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia pun pergi ke kubur anaknya tersebut dan menangis di pusaranya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perempuan tersebut, Nabi perintahkan perempuan tersebut untuk bertakwa dan bersabar. Nabi katakan kepadanya, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Dan perempuan tersebut malah berkata kasar kepada Nabi dengan mengatakan, sana pergi. Yang dalam bahasa Arabnya, ilaika anni, yang artinya adalah ibad anni, sana, pergi sana. Karena engkau tidaklah mendapatkan masalah sebagaimana musibah yang kuhadapi. Maka menimbang hal ini, maka hal ini menunjukkan bahasanya musibah yang terjadi pada seseorang itu boleh jadi bebannya, beban musibahnya adalah mablaghon aziman, satu hal yang sangat-sangat luar biasa dampaknya, sehingga sampai-sampai dia pun tidak mau diganggu karena lagi sedang asik menangis. Siapa yang mengganggunya maka akan keluar kata-kata kasar dari mulutnya. Kenapa? Karena dia merasa itu musibah yang sangat-sangat besar. Maka itu satu hal yang diwajar, manusiawi, dan tidak sedikit orang yang mengalami kasus sebagaimana perempuan ini. Pas lagi klimaknya nangis-nangisnya, maka nasihat apapun itu tidak ada gunanya. Dinasihati malah dia akan marah-marah, karena lagi klimaknya dia sedih dan menangis. Akhirnya Nabi pun pergi meninggalkan perempuan tersebut. Kemudian ada yang memberitahu orang perempuan itu kalau itu tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendapatkan informasi semacam ini, perempuan tadi menyesal dengan ucapannya. Maka dia pun datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dekat pintu rumah Nabi, dan di dekat dan di pintu rumah Nabi itu tidak ada security, tidak ada bawabun. Artinya tidak ada satupun yang bertugas untuk melarang orang untuk menemui Nabi. Maka orang yang ingin ketemu Nabi ya tinggal ucapan salam, ingin ketemu, tidak harus ada aturan, harus dapat izin dari pihak keamanan, nanti kemudian baru pihak keamanan memberikan informasi dan seterusnya. Tidak ada model semacam itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di masa Khulafaur Rasyidin. Bawabin, security yang ada pada penguasa itu baru muncul di masa Bani Umayyah. Muncul di masa Bani Umayyah. Masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin tidak ada. Kemudian Nabi kemudian dia lalu pun dia mengatakan kepada Nabi, "Sesungguhnya aku tadi berkata demikian karena tidak kenal kalau itu adalah dirimu." Maka Nabi katakan, "Sabar yang berpahala adalah pada benturan yang pertama." Artinya sabar yang ada ganjarannya adalah sabar pada benturan yang pertama. Itu awalamatusibuhul musibah, pada saat pertama kali dapat musibah. Pada saat pertama kali dapat kabar musibah, pada saat pertama kali tahu yakin kalau dapat musibah, karena boleh jadi orang yang cuma dikasih kabar itu belum percaya kalau dapat musibah. Setelah lihat sendiri, ternyata anaknya sudah bungkusan, telah dikafani, baru percaya. Nah, itulah benturan pertamanya. Ketika pertama kali lihat, oh ternyata motornya hilang. Setelah yakin bukan karena dipinjam orang, bukan karena ini, setelah dicek, wah iya, betul-betul diambil orang. Nah, itu benturan pertama. Nah, ketika itu bersabar, maka itu sabar yang berpahala. Kalau ketika itu nangis-nangis, merong-raung, hanya setelah capek, setelah suara habis, suara dah serak, air mata dah kering, baru kemudian mengatakan, itulah tak sabar. Nah, itu sabar yang tidak berpahala. Ya, karena sabar yang terpaksa. Nah, sudah tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk mengekspresikan kesedihan. Suara sudah habis, air mata sudah kering, suara sudah serak-serak, bahkan sudah bahkan hilang. Ya, sudah tidak ada pilihan lagi. Maka itu sabar yang ijbari, sabar yang super terpaksa. Nah, tidak ada pilihan lain untuk sudah tidak ada jalan lain untuk mengungkapkan kesedihan. Maka itu tidak ada pahalanya. Namun sabar menghadapi musibah yang berpahala ketika masih ada tersedia fasilitas untuk mengungkapkan kesedihan. Suaranya masih lantang, air matanya masih banyak. Nah, itu kok ketika itu dia bisa bersabar, menahan suaranya, menahan teriakannya, menahan tangisannya, maka itu sabar yang berpahala. Amma sabru, adapun sabar setelah kejadian tersebut setelah benturan yang pertama, maka qad yakunu tasalian, maka ini sabar karena sudah terhibur sebagaimana terhiburnya binatang. Maka sabar yang hakiki adalah manakala seorang itu mendapatkan dibenturkan pada saat benturan yang pertama, dia bersabar dan berharap pahala. Dan satu hal yang dianjurkan untuk kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Kemudian dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Yang pertama adalah keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan Nabi dalam keindahan cara Nabi dalam mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada kebenaran dan kebaikan. Maka tatkala Nabi melihat perempuan ini menangis karena tidak sabar menangisi pusara anaknya, maka Nabi perintahkan untuk, Nabi ingatkan untuk bersabar, Nabi nasihati untuk bertakwa dan bersabar. Setelah ternyata kok dia lagi emosional, setelah ternyata dia lagi emosional, lagi dalam klimaks kesedihan dan menuruti perasaan, sehingga terucap dari lisannya ucapan yang kasar kepada Nabi, sana pergi. Maka Nabi tidak menghukum perempuan itu. Nabi tidak marah. Nabi tidak mengatakan, kurang ajar kamu. Enggak tahu siapa apa saya. Biasanya kan orang seperti itu. Tahu enggak siapa saya? Kan? Orang biasanya demikian. Namun Nabi memaklumi. Wah, maklum lagi emosi. Ya. Dianggap angin lalu, jangan dimasukkan hati. Orang emosi, omongannya nyelekit, ya, kasar, nyelekit itu wajar. Nah, jangan diambil hati. Mas, maklum lagi emosi. Maka ini bentuk akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memaklumi orang yang sedang dalam kondisi kejiwaan tertentu. Maka ini mau bersikap, sikap yang mau diberikan, maka akhlak mulia adalah ketika kita mau membuat pernyataan atau sikap, ya, maka dilihat dia ya, berucap semacam itu nyelekit, uring-uringan itu kenapa, ya, itu dipertimbangkan, ya, karena lagi banyak utang, ya, jangan dianggap serius, ya, jangan dianggap serius, wah kamu kasar, kurang ajar sama saya, padahal ini karena lagi banyak utang, harusnya dimaklumi, psikologinya memang lagi tidak normal, ya, lagi ribut sama istrinya, maka di kantor pun ceplos-ceplos, kenapa, lagi berantem hebat semalam, jadi ya, dimaklumi, jangan diambil hati, itu bentuk akhlak mulia. Ya, seorang suami demikian juga. Ketika istrinya menjumpai istrinya dalam kondisi tidak dalam kondisi kejiwaan yang normal karena mau haid atau sedang haid, maka ucapannya boleh jadi nyelekit dan semacam itu, ya, maka sikapi dengan santai. Demikian juga seorang istri ketika suami lagi capek, ya, ketemu rumah kok kurang beres, maka omongannya rodo-rodo nyelekit atau bahkan nyelekit, itu ya jangan diambil hati, ya, dimaklumi, itu bentuk akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perempuan berkata kasar kepada Nabi, Nabi memaklumi dia lagi sangat sedih, ya, maka wajar kalau orang yang sangat sedih ucapannya tidak terkontrol, dia tidak mikir dengan sepenuh akalnya, dia cuma berkata-kata itu boleh jadi dengan separuh akalnya atau malah kurang dari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum perempuan itu, tidak pula memukulnya atau kemudian memaksa dia untuk berdiri meninggalkan kubur. Tadi kurang ajar, sudah diperintah baik-baik malah ngomong kasar, dah tarik nonton di atau semacam itu, tidak. Nabi tidak menyuruh perempuan itu tersebut untuk berdiri dari tempat itu dengan cara yang kuat atau kasar. Kenapa Nabi demikian? Karena Nabi memaklumi. Nabi memaklumi kesedihan yang menimpanya, yang demikian besar sehingga dia tidak mampu untuk mengontrol dirinya. Maka saat itu bukan dia. Yang berbicara itu bukan sepenuhnya dia. Karena dia sedang tidak memiliki dan tidak mengontrol dirinya sendiri. Yang bicara itu emosinya, bukan dirinya. Dan karena dia demikian sedihnya itu, maka dia pun, perempuan ini, keluar dari rumahnya untuk menangis di dekat makam anaknya. Maka ini pelajaran penting di antara bentuk akhlak mulia yang Nabi tuntunkan, memaklumi ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang kasar, jika itu diucapkan oleh orang yang tidak dalam kondisi psikologi yang normal. Maka itu di antara bentuk akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting untuk kita contoh, dan bisa kita katakan ini ada di antara kunci penting atau kunci penting dalam sukses berinteraksi dengan orang lain. Di antara kunci penting sukses berinteraksi dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, dengan teman kerja, dengan teman sekolah dan yang lainnya adalah memiliki akhlak mulia semacam ini. Tidak mudah tahu kapan yang harus dimasukkan dalam hati dan kapan yang dianggap serius dan kapan yang cukup dianggap angin lalu. Kemudian hadis perempuan ini atau kisah atau hadis yang baru saja atau yang sedang kita bahas kesempatan kali ini, adalah dalil menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dalil pendukung pendapat ulama yang mengatakan ziarah kubur bagi perempuan satu hal yang tidak haram. Karena perempuan ini ziarah kubur dan Nabi dinilai Nabi teguran Nabi tadi untuk tangisannya bukan untuk ziarah kuburnya. Nah, penulis buku yang kita baca di sini Syaikh Mutsaimin rahimallahu taala adalah di antara ulama yang berpendapat perempuan haram ziarah kubur. Karena ziarah kubur untuk perempuan satu hal yang diperselisihkan ulama. Lain halnya dengan ziarah kubur untuk laki-laki, disepakati oleh para ulama kalau itu satu hal yang dianjurkan. Namun kalau untuk perempuan, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang membubahkan. Maka buku yang kita baca di sini adalah di antara ulama yang berpendapat kalau itu hukum ziarah kubur untuk perempuan itu haram. Maka kira-kira apa jawaban ulama yang mengatakan ziarah kubur itu haram berkaitan dengan realita yang bisa kita baca di hadis ini. Nampak sekali menunjukkan kalau itu ziarah kubur bagi perempuan tidak terlarang. Karena Nabi tidak menegur perempuan tersebut karena faktor ziarah kuburnya. Maka di sini dikatakan jika ada orang yang bertanya, bukankah ziarah kubur untuk perempuan itu satu hal yang hukumnya haram, maka kami katakan betul itu adalah haram untuk perempuan, bahkan itu adalah dosa besar. Ziarah kubur untuk perempuan kata beliau adalah dosa besar. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratil kubur, melaknat perempuan yang melakukan kegiatan ziarah kubur. Wal mutakhidina 'alaiha al-masajid was-suruja, dan Nabi melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, dibangun masjid di atasnya sehingga makam itu ada di dalam masjid. Atau demikian juga orang-orang yang memberikan penerangan di kubur, boleh jadi dengan lilin sebagaimana kebiasaan orang-orang Cina atau orang-orang Nasrani setelah dimakamkan, maka hari pertama, kedua atau beberapa hari setelah itu maka ada penerangan lilin. Atau sebagaimana tradisi sebagian orang yang setelah ngubur ari-ari maka dikasih teplo atau sentir atau semacam itu selama beberapa hari lamanya. Maka jika orang saja kubur orang itu tidak boleh, Nabi beri lampu, apalagi cuma kubur ari-ari. Ya, di sini dilihatkan oleh Tirmidzi. Akan tetapi kata penulis buku ini, perempuan tadi tidaklah keluar rumah ke makam itu untuk tujuan pokok ziarah kubur. Namun dia keluar karena di dalam hatinya terdapat lau'ah, kepedihan hati karena berpisah dengan anaknya yang masih kecil dan karena sedih yang sangat luar biasa. Sehingga dia tidak mengontrol dirinya, menahan dirinya untuk tidak mendatangi kubur anaknya. Oleh karena itu Nabi memaklumi perempuan tersebut dan tidak menyuruhnya dengan kuat dan dengan paksa untuk berdiri dari tempat itu. Nabi tidaklah memaksanya untuk kembali ke rumahnya. Itu jawaban ulama ya, yang diberikan oleh ulama yang mengharamkan ziarah kubur untuk perempuan berkaitan dengan hadis di atas. Mereka memberikan penjelasan itu keluarnya bukan ziarah kubur, namun karena sedih yang sangat luar biasa, tidak bisa mengontrol diri dengan kesedihan yang begitu mendalam, akhirnya didorong oleh kesedihan tadi dia keluar. Namun keluarnya ziarah kubur apa bukan? Ziarah kubur kan? Ya. Ya, tetap jadinya kan ziarah kubur. Ya. Realitanya gimana? Ya. Ziarah kubur bukan? Ya ziarah kubur lah. Ya. Ya, sehingga berarti kalau yang namanya ziarah kubur itu disyaratkan harus pergi ke makam karena niat pokok memang mau pergi ke makam itu. Nah, ini juga niat pokoknya mau pergi ke makam kan, karena sudah ini niat pokoknya mau pergi ke makam. Jadi intinya wallahu taala a'lam, kalau kita pandang kita perhatikan hal tersebut, ini ya alasan yang sebenarnya tidak kuat. Ya, karena ya realitanya ziarah kubur. Dan ziarah kubur itu apa? Bersengaja pergi ke kubur. Itu bersengaja juga pergi ke kubur. Sejak keluar dari rumah memang niatnya untuk ziarah kubur. Maka ditakwil dengan di otak adik dengan penjelasan sebagaimana di atas, itu nampaknya kurang tepat. Sehingga hadis ini adalah yang benar adalah dalil yang sangat kuat menunjukkan bolehnya ziarah kubur untuk perempuan. Ulama yang bersikukuh dengan hukum haram itu tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Karena itu maka pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini wallahu ta'ala a'lam, bolehnya ziarah kubur bagi perempuan, terutama jika hal tersebut tidak sering-sering dikerjakan dan dilakukan sebagaimana pendapat Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi. Kemudian diikuti oleh Al-Albani dalam masalah ini. Dan berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca tentang laknat Nabi kepada perempuan yang melakukan ziarah kubur, hadis tersebut diatkan oleh At-Tirmidzi, diberi judul bab terlarangnya menjadikan kubur sebagai masjid. Dan juga diatkan oleh Nasa'i. Diatkanlah Abu Dawud, diberi judul bab tentang ziarah kubur bagi perempuan. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Demikian juga dinilai hasan karena hadis-hadis penguatnya oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam sarah beliau untuk Sunan Tirmidzi. Demikian juga dinilai hasan oleh hasan li ghairihi oleh Al-Albani kecuali kalimat yang terakhir yaitu memberi penerangan. Maka menurut beliau lemah, namun ya lemah di situ bukan berarti boleh hal ini dilakukan. Cuma kalau berdasarkan dengan hadis ini, ya, maka menurut sebagian ulama tambahan penerangan adalah tambahan yang bermasalah. Namun yang dinilai hasan oleh sebagian ulama itu lafadznya bukan yang zairatil kubur, namun zawaratil kubur atau zuwaratil kubur yang menunjukkan makna sering. Adapun dengan lafadz zairatil kubur, perempuan yang menziarahi kubur, maka Al-Albani sendiri menilainya adalah hadis yang lemah. Sehingga faedah yang lain atau kandungan yang lain dari hadis ini adalah di sini dalil yang cukup kuat menunjukkan bolehnya perempuan ziarah kubur dengan tentu dengan bersyarat, jangan sering-sering, dan dia adalah perempuan yang bisa mengontrol dirinya. Ketika dia diajak ziarah kubur, dia tidak akan merong-raung atau meratap atau dengan berbagai macam bentuk ekspresinya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan bahasanya seorang itu hendaklah dimaklumi jika melakukan perbuatan yang keliru karena betul-betul tidak tahu. Nah, ketidaktahuan yang dimaklumi ini berlaku baik itu ketidaktahuan terhadap hukum syar'i atau ketidaktahuan terhadap kondisi. Maka perempuan ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sana pergi. Padahal Nabi memerintahkannya untuk melakukan kebaikan, takwa dan bersabar. Akan tetapi dia tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pun memaklumi. Maka dia tidak tahu karena tidak tahu kondisi. Dia tidak tahu kondisinya kalau dia berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk al-jahlu bilhal, ketidaktahuan terhadap kondisi. Maka jika ada orang yang berbuat salah semacam ini, dia berkata-kata kasar karena tidak tahu kondisi dia sedang bersama siapa, maka hendaknya dimaklumi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakluminya. Demikian juga ketika orang misalnya kondisi puasa, siang tidur, bangun-bangun asar, namun pas gelap dikira sudah jam 7 ya. Ternyata karena jam dindingnya mati di rumah sendiri, bangun-bangun, waduh, belum buka ini, waduh, belum asar, belum maghrib. Akhirnya makan sebanyak-banyaknya, pulanglah istrinya atau anaknya, loh, ini cuma peteng karena gelap, bukan karena sudah maghrib. Batalkah puasanya? Jawabannya tidak batal. Dia ma'dzur, dimaklumi karena tidak tahu. Tidak tahunya apa? Jenis yang mana? Tidak tahu kondisi. Itu tidak tahu kondisi. Dia tahu kalau belum maghrib itu tidak boleh makan. Sudah maghrib baru boleh makan. Itu dia tahu hukum. Kalau hukumnya dia tahu, maka dia bukan ketidaktahuan hukum, namun ketidaktahuan kondisi. Maka orang yang melakukan satu hal yang salah dan keliru dikarenakan dia tidak tahu kondisi, maka ini dimaklumi sebagaimana orang yang tidak tahu hukum dan betul-betul dia tidak tahu hukumnya karena baru saja masuk Islam. Sebagaimana sahabat Nabi, ada yang baru saja masuk Islam, tidak tahu kalau pas sholat dilarang bicara saat sholat. Maka Nabi pun memakluminya dan ya, tidak menilai sholatnya batal karena dia tidak tahu hukum. Namun orang itu tetap terkena kewajiban manakala dia tahu hukum, namun dia tidak tahu hukuman. Yang seandainya dia tahu hukuman, dia tidak akan berani melakukan perbuatan itu. Dia tahu itu haram, terlarang, dosa, dia ngerti. Namun dia tidak ngerti kalau hukumannya sebesar itu. Dia tidak tahu kalau dia tahu zina itu haram. Zina itu haram. Namun dia tidak tahu kalau dalam kondisi sudah duda, zina itu wajar. Maka dia tidak tahu, tetap dihukum. Sebagaimana kasus Ma'iz, seorang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah berkeluarga, berzina, dan dia tahu hukumnya adalah haram. Dia ngerti, dan tentu ya setiap Muslim mengerti kalau zina itu haram. Namun dia tidak tahu hukuman. Maka dia cerita pada temannya kalau saya berzina, kalau dia berzina, maka temannya mengatakan, sudah kamu lapor saja kepada Nabi, maka insya Allah Nabi maafkan. Wah, diprovokasi sama temannya, nanti kalau kamu terus terang, malah Nabi maafkan. Dia ditipu oleh temannya. Ya, tertipu oleh temannya. Maka dia datang menghadap Nabi SAW, mengaku, wahai Nabi, saya telah berbuat zina, maka hukum aku, kata temannya, nanti Nabi maafkan. Malah enggak, Nabi perintahkan dia, dah rajam orang ini. Rajam orang ini. Maka dia kaget. Loh, saya itu mau dibunuh tuh. Gara-gara ngaku tadi, waduh, kenapa saya ngaku gitu. Maka ketika dia itu dirajam, dia tidak diikat, maka pas di tengah-tengah mulai dirajam itu, kemudian dia kabur. Wah, karena ngakunya itu, karena dapat bisikan dari temannya, nanti kamu dimaafkan. Nah, dia kabur, pas begitu diantem, dilempari batu, waduh, sakit, kabur. Wah, ini dikejar para sahabat. Warnya juga kenceng. Ini ada sahabat yang ambil tulang sampil, paha, jadi tekuk gini ya. Berarti kan ada dua ya. Itu tulang unta dilempar dari jauh. Kena kepalanya langsung mati. Namun malah Nabi marahi para sahabat ini. Kenapa kalian enggak biarkan dia kabur? Dia mengatakan, kenapa kok tidak dibiarkan kabur? Biar kalau kabarnya sudah. Nggak usah dikejar-kejar gitu, pokoknya ngambil. Gimana caranya? Ayo dia ngambil tulangnya. Gitu. Seharusnya dibiarkan kabur. Jangan jangan dikejar. Gitu. Karena aturan Islam, masalah ini adalah seperti itu. Kalau orang itu mengaku berbuat berdosa karena pengakuan dia, tidak ada yang nyuruh, kemudian dia dihukum kok kabur, enggak dikejar. Lain dengan yang ketangkap karena saksi dan seterusnya. Ini karena pengakuan. Dia dihukum, kok merasa sakit dengan hukuman, akhirnya dia kabur, itu tidak dikejar. Aturan Islam seperti itu. Maka Nabi salahkan para sahabat tadi. Ya, yang jadi sisi pendalilan, Ma'is itu enggak tahu kalau dia akan dirajam. Namun apa? Dia berhak untuk dirajam. Dia tahu zina itu haram, namun dia enggak tahu kalau dampaknya adalah rajam. Nah, maka dia berani ngaku, apalagi dibisiki sama teman, nanti Nabi maafkan. Kamu tulus dalam luar biasa kok malah ngaku. Nah, dia enggak tahu hukuman, Nabi tetap menghukumnya. Karena dia tahu hukumnya ini haram. Maka yang dimaklumi adalah manakala orang itu betul-betul tidak tahu hukum atau tidak tahu kondisi. Adapun tidak tahu hukuman, maka itu tetap maka hukuman tetap berlaku. Jadi orang yang boleh misalnya kemudian bersumpah dan dia melanggar sumpahnya. Dia ngerti kalau sumpah itu wajib dijalankan. Dia ngerti kalau melanggarnya adalah salah. Namun dia tidak tahu kalau melanggar sumpah itu ada dendanya. Dia ngerti. Maka ini bukan tidak tahu hukum, karena dia tahu hukum. Sumpah itu wajib dijalankan, sumpah itu tidak boleh dilanggar. Dia tahu hukum. Melanggar. Maka, namun dia tidak tahu hukuman. Yang boleh jadi kan ketika dia tahu hukuman harus ngasih makan 10 orang miskin atau ngasih pakaian menutup aurat untuk 10 orang miskin, dia akan berpikir ulang kalau mau melanggar sumpahnya. Maka orang ini cuma sekedar tidak tahu hukuman, namun dia tahu hukum dari bersumpah dan hukum dari melanggar sumpah. Maka hukuman tetap berlaku. Meskipun ketika itu dia tidak tahu ada hukuman semacam itu. Ada kewajiban kafarah semacam itu. Kemudian yang ke poin berikutnya, pelajaran yang lain, tidaklah sepatutnya seorang yang al-mas'ul, jadi pimpinan, yang mengurusi bertanggung jawab untuk kebutuhan rakyat, tidaklah sepatutnya dia memiliki di rumahnya bawab, security yang menghalangi orang untuk menemuinya. Jika memang orang-orang tersebut punya kebutuhan untuk menemuinya, kecuali untuk orang-orang yang dikhawatirkan banyaknya orang yang ngantri ke rumahnya. Nah, sampai dia tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, karena antrian 500 orang mau ngantri, ketemu, lain. Maka kecuali jika orang tersebut dikhawatirkan banyaknya orang, dan orang kemudian membebani dia dan menyibukkannya, ya, menyibukkannya, mengharuskannya untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk disusulkan, mungkin untuk bisa dikerjakan besok-besok. Yumkinuhu ayat tadaraku sughluhum fi waqtin akhar, mungkin untuk disibukkan, dikerjakan fi waqtin akhar, di waktu yang lain. Maka tidak mengapa adanya security atau sejenis itu. Ialah kuliah ini tergantung kebutuhan. Yang ideal adalah mencontoh Nabi, tidak ada seperti itu. Namun jika kondisinya tidak sebagaimana kondisi Nabi, dalam artian masalah keamanan atau masalah banyaknya orang yang mau menyibukkan sang pimpinan, maka ya tidak mengapa kalau ada pengaturan. Dan tidaklah aturan meminta izin ditetapkan dalam Islam kecuali dalam rangka ila min ajli nadhar, kecuali supaya orang yang mau bertamu itu melihat sesuatu manakala telah diizinkan, sesuatu yang ada dalam rumah setelah diizinkan. Demikian juga supaya orang itu punya kewenangan di rumahnya, kewenangan untuk mempersilahkan masuk siapa yang dia kehendaki dan tidak mempersilahkan masuk siapa saja yang dia kehendaki. Maka dalil yang qarinah atau indikator yang memalingkan hukum tadi hendaknya mencontoh Nabi, indikatornya adalah masalah istiidzan. Untuk apa istiidzan kecuali namanya minta izin? Berarti minta izin kan bukan pemberitahuan. Minta izin kan ada yang diizinkan dan ada yang tidak diizinkan. Itu namanya minta izin. Kalau minta izin namun harus diizinkan, nah itu bukan minta izin, namun ini sekedar pemberitahuan. Namanya kan minta izin. Maka berarti dia seorang yang berada dalam rumah itu punya hak untuk mempersilahkan yang dia inginkan dan tidak mempersilahkan orang-orang yang dia tidak inginkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka hukum asalnya adalah mencontoh Nabi, namun jika ada alasan maka tidak mengapa ada security. Dalilnya maksud disyariatkan istiidzan. Dan pelajaran lain dari hadis ini bahasanya sabar yang terpuji pelakunya adalah sabar yang ada pada saat benturan pertama. Pada saat benturan pertama tersebut seorang itu bersabar dan berharap pahala, dan dia menyadari bahasanya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu telah ada ajalnya yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, di sini dalil menangis di kuburan itu bertolak belakang dengan sabar. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada perempuan tersebut, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabar. Maka ini berarti bisa kita katakan pengecualian untuk hukum boleh menangis. Karena tangisan perempuan ini di hadis tidak disebutkan kalau dia tangisan ratapan, sekedar ya pergi menangis. Maka zahirnya ya tangisan biasa. Dan yang jadi masalah itu di kubur. Nih. Sedangkan terdapat hadis yang menunjukkan boleh menangis karena sedih. Sebagaimana Nabi menangis ketika melihat, ketika menimang cucunya yang dalam kondisi sekarat, yang hadisnya telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lewat. Ini dalil bolehnya menangis ketika dapat musibah karena keluarga yang meninggal dunia. Namun kita lihat di mana Nabi menangis, di rumah duka. Dan itu cuma sekedar tangisan biasa. Gimana kalau dikubur? Nah, ini nampaknya bisa kita katakan hadis ini adalah memberikan pengecualian tentang hukum boleh menangis biasa. Kalau menangis biasa karena sedih ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarga, hukumnya boleh. Kecuali jika tangisan tersebut dilakukan di kubur, maka itu terlarang berdasarkan hadis ini. Dan dijumpai sebagian orang yang mendapatkan musibah, jika ada keluarganya meninggal dunia, maka dia bolak-balik ke kubur dan menangis di sana. Maka tindakan semacam ini bertentangan dengan sabar. Dan kita nasihati orang semacam ini, jika Anda ingin memberikan manfaat kepada mayit, maka dan dia adalah seorang wanita, maka berdoalah pada Allah agar Allah mengampuni si mayit. Dan Anda bisa melakukan hal tersebut tanpa harus pergi ke kubur, di rumah pun bisa. Tidak ada kebutuhan untuk harus bolak-balik ke kubur. Karena jika seorang itu bolak-balik ke kubur, maka orang tersebut akan selalu membayang-bayangkan orang keluarga yang telah meninggal ini. Maka orang yang meninggal ini, bayangannya selalu ada di pikirannya dan tidak pernah hilang dari pikirannya. Maka jika demikian, maka dia tidak akan pernah melupakan musibah tersebut abadan sama sekali. Padahal annal afdalil insan ayatlaha wa ayansa al musibah. Maka sikap yang terbaik, sikap yang utama, sikap yang terbaik, hendaknya seorang itu berupaya untuk melalaikan diri dari musibah dan berupaya untuk melupakan musibah biqadar mayastati, dengan semaksimal kemampuan yang bisa dia lakukan. Ini wallahul muwaffiq. Ini terdapat kalimat yang bagus. Ajaran Islam berkaitan dengan masalah musibah adalah hendaknya seorang itu melupakan musibah. Jangan selalu mengingat-ingat musibah. Karena itu akan mengganggu aktivitas, itu akan mengganggu etos kerja, dan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang manfaat itu akan tersendat, tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kenapa? Karena selalu saja memikirkan musibah yang terjadi. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.